Hatiku bimbang namun tetap pikirkanmu. Selalu, selalu dalam hatiku. Ku melangkah sejauh apapun itu. Selalu kau di dalam hatiku. Ku berjalan, berjalan memutar waktu. Berharap temukan sisa hatimu. Mengertilah ku ingin engkau begitu. Mengerti kau di dalam hatiku. Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu. Tak bisakah kau menuntunku menemani dalam hidupku. Jalan berjalan memutar waktu. Berharap temukan sisa hatimu. Mengertilah ku ingin engkau begitu. Mengerti kau di dalam hatiku. Darah kau menjadi hidupku. Kemana kau tahu isi hatiku. Tunggu sejenak aku di situ. Jalan menemukanmu. Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu. Tak bisakah kau menuntunku menemani dalam hidupku. Oh. Bisakah kau menuntunku menemani dalam hidupku. Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu. Tak bisakah.